untuk Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agamanya, untuk membelanya dan memenangkannya di atas seluruh agama yang ada, serta menghinakan musuh-musuhnya dan menjadikan mereka sebagai pihak yang dikalahkan dan menjadi kaum yang hina. Di antara ayat-ayat tersebut, kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika qawluhu, demikian pula pada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal di ayat yang ke-70, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ya ayuhan nabi, kul liman fi aidikum minal asra, iya'lamillahu fi kulubikum khaira, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, katakan oleh engkau kepada siapa saja dari kalangan para tawanan yang ada di tangan kalian, katakan kepada mereka, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui adanya kebaikan pada kalbu-kalbu kalian, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian lebih baik dari apa yang diambil dari kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni lagi menyayangi. Di mana kejadian ini berkaitan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala menangkan kaum mukminin dalam perang Badar, dan kaum mukminin mendapatkan beberapa orang tawanan dari kalangan musyrikin Quraisy, di mana termasuk di antara yang menjadi tawanan adalah paman beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Abbas, di mana Al-Abbas sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau termasuk di antara yang telah memeluk Islam sebelum kejadian Badar itu, namun ya mereka dipaksa untuk ikut di dalam peperangan tersebut dan Allah takdirkan menjadi salah seorang di antara tawanan, dan mereka yang menjadi tawanan berdasarkan keputusan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas ijtihad atau usulan dari Abu Bakar As-Siddiq adalah diminta tebusan, sehingga diambillah ya harta dari Al-Abbas yang ini tentu menjadi sesuatu pada perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu li rasulihi wal mu'minin, sebelumnya wa qad fa'ala dhalik, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan yang demikian, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ya kepada mereka yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah diambil dari mereka. Kemudian demikian pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan li rasulihi wal mu'minin, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mu'minin. Dalam surat Al-Fath di ayat yang ke-20, Allah berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kalian harta-harta pampasan perang yang demikian banyak yang kalian bisa mengambilnya fa'ajjala lakum hadhihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuk kalian yakni harta rampasan perang ini, yang dimaksud adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kaum mukminin di antara harta-harta rampasan perang tersebut pada kejadian Khaybar. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum mukminin hingga hari kiamat untuk memberikan kepada mereka ghanimah. Wa qad fa'ala, dan sungguh kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janjinya tersebut. Wa akhbara anna sulhal Hudaybiyyati fathun mubinun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahasanya sulh Hudaybiyah atau gencatan senjata pada peristiwa Hudaybiyah ini merupakan kemenangan yang nyata. Ma fihi min tilka syuruti allati karihaha aktsarul mu'minin. Bersamaan pada peristiwa tersebut adanya sejumlah syarat-syarat yang mayoritas kaum muslimin tidak menyukainya, karena dalam gambaran mereka dari beberapa poin perjanjian tersebut bukan menguntungkan kaum muslimin tetapi merugikan. Ini dalam pandangan mereka. Thumma tabayyana likulli ahadin ba'da dzalika. Kemudian menjadi jelas bagi setiap orang setelah kejadian sulh Hudaybiyah tersebut, annahu fathun mubin, bahwasanya betul-betul peristiwa gencatan senjata Hudaybiyah tersebut merupakan kemenangan yang nyata. Fihi minal masalih lil islami wal muslimin ma la yumkinu ihsa'uhu. Di dalamnya terdapat sekian banyak maslahat, sekian banyak kebaikan bagi Islam dan bagi kaum muslimin yang tidak mungkin bisa dihitung. Kata beliau selanjutnya, wa min dzalika, di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, qauluhu, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, yakni najis akidahnya, najis amalannya. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun mereka ini, yakni tahun ke-9, di mana kaum muslimin bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan haji, dan termasuk di tengah mereka sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Ali ibn Abi Thalib, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan bahwa tidak boleh untuk tahun depan orang-orang musyrik ikut berhaji, dan tidak boleh lagi ada orang-orang yang tawaf dalam keadaan telanjang. Kemudian, wa in khiftum 'ailata, jika kalian mengkhawatirkan kefakiran, kemiskinan, dikarenakan terputus ya muamalah dengan orang-orang musyrikin dengan sebab dilarangnya mereka untuk datang ikut berhaji, Allah menyatakan fasaufa yughnikumullahu min fadlih, maka Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada kalian min fadlihi, dari keutamaannya. Waqad waqa'a dzalika kulluh, dan sungguh yang demikian benar-benar telah terjadi. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kecukupan bagi kaum mukminin. Dan demikian pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam ayat ini, agar jangan sampai ada orang-orang musyrik yang ikut berhaji di tahun depannya. Demikian yang demikian benar-benar telah terjadi. Kemudian wa ikhbaruhu, demikian pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan, annahu sayatubu ala kathirin min a'immatil kufri, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubat kepada sekian banyak dari pimpinan kekufuran, yang menjadikan mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam agama yang mulia ini. Wa yansuru ibadahu alaihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Allah akan membela hamba-hambanya yang beriman untuk mengalahkan orang-orang kafir. Kaqaulihi, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-14 dan 15, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yadhhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu 'ala man yasha. Perangilah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka dengan tangan-tangan kalian, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian untuk mengalahkan mereka, dan akan menyembuhkan apa yang ada pada dada-dada kaum mukminin dari kesedihan yang mereka rasakan dengan berbagai tindakan orang-orang kafir tersebut. Wa yuzhib ghaidha qulubihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kemarahan pada hati-hati orang-orang yang beriman. Yani kemarahan dengan berbagai penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut. Wa yatubullahu 'ala man yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubatnya kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini termasuk di antaranya beberapa orang dari para pembesar orang-orang kafir tersebut. Kemudian wa qawlihi, demikian pula pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-128, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Allah menyatakan, yang maknanya, tidak ada bagi engkau wahai Nabi sedikitpun yakni hak untuk mengatur urusan dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, atau ya untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada mereka. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian perang Uhud, dan sebagaimana yang diketahui berapa banyak dari kaum muslimin, para sahabat yang gugur dalam perang Uhud tersebut, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan doa kejelekan untuk beberapa tokoh dari tokoh-tokoh musyrikin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini, dan justru Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian dari orang yang didoakan kejelekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk orang tersebut masuk ke dalam Islam. Demikian pula pada firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlihi asallah ay yaj'ala bainakum وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Makna dari ayat dalam surat Al-Mumtahanah ini, semoga Allah, yani asa, sebagaimana dalam keterangan Ibnu Abbas, asa jika itu dari Allah, maknanya wajib. Yani wajib, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk menjadikan antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi dari mereka, orang-orang musyrikin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan adanya mawaddah, yakni saling mencintai. Wallahu qadir, yakni dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian mereka yang dahulu ya memusuhi muslimin, yang dari para tokohnya kemudian masuk ke dalam Islam, sehingga dengan itulah terjadi mawaddah di antara kaum muslimin dengan orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini. Wallahu qadir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qad fa'ala dhalik, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melakukan yang demikian. Ini beberapa ayat yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Masih banyak ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang bagaimana janji yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada nabinya dan kaum mukminin dengan berbagai janji kebaikan untuk hamba-hamba Allah yang beriman ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.